Al-hadis 90 ba'da al-mi'a. Hadis yang ke-190. An Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah SAW, "Idza aqbala al-lailu minha huna wa adbara an-naharu minha huna faqad aftara as-sa'im." Dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah SAW, "Idza aqbala al-lailu minha huna." Kalau datang malam dari sini dan pergi siang dari sana, faqad aftara as-sa'im, maka orang yang berpuasa telah berbuka. Al-ma'na al-ijmali, maknanya secara ringkas, taqaddama anna waqta as-siyam asy-syar'i min thulu'i al-fajr ila ghurubi asy-syams. Sudah lewat bahwa waktu puasa yang syar'i adalah dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Ketika terbit, bukan terbit qursatus syams, tetapi terbit fajarnya, cahayanya. Tetapi ketika terbenam, ghurubus syams, terbenam qursatus syams, bola mataharinya. Undur al-farq bainahuma. Walidha faqad afadan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ummatahu. Oleh karena itu, Nabi memberikan faedah pada umatnya. Annahu idza aqbala al-lailu minha huna. Annahu idza aqbala al-lail min qibalil masyriq. Kalau datang malam dari arah masyriq. Wa adbara an-nahar, dan siang telah pergi dari arah maghrib. Masyriq, tempat terbitnya matahari. Maghrib, tempat terbenamnya matahari. Tidak berkait dengan masalah yang lain. Barakallahu fikum. Artinya tempat terbit dan tempat terbenam kebetulan arahnya seringkali terbit dari barat atau timur? Dari timur. Terbenam ke barat, walaupun kadang bergeser ke kiri sedikit, bergerak ke kanan sedikit. Sehingga saya terjemahkan bahwa masyriq adalah tempat syuruq, terbitnya matahari. Maghrib adalah tempat ghurub, tempat terbenamnya matahari. Faqad dakhala as-sa'im fi waqti al-iftar, maka orang yang berpuasa telah datang atau telah masuk ke waktu berbuka. Alladzi la yanbaghi lahu ta'khiruhu 'anhu, yang tidak semestinya bagi dia untuk menundanya. Bal yu'abu bidzalik, bahkan tercela. Yu'ab dari kata aib, tercela. Imtithalan li amri syari', dalam rangka menerapkan syariat. Wa tahqiqan litta'ah, dalam rangka mewujudkan ketaatan. Wa tamyizan li waqtil ibadah, dan agar terjadi pembedaan waktu-waktu ibadah dari yang lainnya. Wa ita' lin nafsi haqqaha, dan juga untuk memberikan haknya badan. Min mut'il hayatil mubahah, dari perkara-perkara yang merupakan fasilitas kehidupan yang mubahah. Fasilitas itu sesuatu yang dibutuhkan dalam hidup. Makan, minum, udara, oksigen, air, ila akhirnya. Itu muta'. Jama' dari muta'ah, muta'. Al-hayatil mubahah, dari kesenangan, kebaikan, atau kebutuhan hidup yang mubah. Taib hadihi al-asyya' hikam. Perkara-perkara disebut ini semuanya hikmah-hikmah. Dan masih banyak lagi hikmah-hikmah lainnya. Apa hikmahnya menyegerakan berbuka puasa langsung begitu terbenam matahari? Disebutkan oleh syari'. Pertama, imtithalan li amrillah. Pertama, dalam rangka mempraktekkan perintah Allah. Kedua, perwujudan ketaatan. Ketiga, agar terjadi tamyiz pada waktu ibadah. Sebab kalau sekedar makan saja, kamu siang biasanya makan juga kalau enggak puasa. Malam biasa makan, pagi biasa makan. Ibadah apa bukan ibadah? Bukan. Sudah sarapan belum kalian? Sudah. Jam berapa? Hah? Baik, jam 7. Kalau sarapan jam 7 dengan sahur sebelum fajar, berbeda apa enggak berbeda? Apa yang berbeda? Waktunya. Makan siang jam berapa biasanya? Nah, jam 1, jam 2. Baik, kalau terlambat jam 3. Rahimakumullah. A'anakumullah. Biasa kehidupan di pondok begitu. Kadang terlambat, kadang kurang. Ila akhirnya. Baik. Apa perbedaannya dengan makan ketika terbenam matahari di waktu Ramadan? Apa perbedaannya? Sama-sama makan kan? Makan nasi sama makan nasi. Makan lauknya juga hampir sama juga. Semuanya sama. Perbedaannya hanya niat. Ini makan biasa, itu makan ibadah. Dalam rangka berbuka puasa. Seakan-akan berikrar, saya selesai ibadah puasa. Jadi ketika aku makan, bismillah, itu maknanya ikrar, aku membatalkan puasaku sesuai dengan perintah Allah. Ikrar, aku batalkan puasaku. Kalau engkau makannya nanti jam 8, ya sama dengan makan malam biasa. Tidak ada perbedaan. Karena yang namanya ibadah, mauqut. Kama kanat salat mauquta. Sebagaimana salat juga mauqut. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Rasulnya salat adalah kewajiban bagi orang beriman yang mauquta, yang berwaktu. Begitu juga puasa. Semuanya berwaktu. Dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Maka kalau engkau panjangkan lebih dari itu, puasanya jadi aneh. Itu puasanya siapa? Allah enggak memerintahkan seperti itu. Disuruh sampai terbenam matahari. Tetapi kalau engkau sampai isya, atau sampai terbit bintang-bintang, ajaran siapa itu? Apalagi puasa terus-menerus. 40 hari, 40 malam, enggak makan, enggak minum. Itu bukan ajaran sunnah, bukan ajaran Islam. Baik. Berapa sudah disebutkan? Imtithalan li amrillah, pertama. Tahqiqan li ta'ah, kedua. Ketiga, pembeda antara makan biasa dengan makan dalam rangka pembatalan puasa. Kalau kau haji atau umrah, ada yang namanya tahallul. Apa itu tahallul? Hah? Sudah sampai haji dalam fikihnya? Tahallul barakallahu fikum dari kata halal, menghalalkan. Yang tadinya ketika masuk dalam ihram, tidak boleh mencukur rambutnya, enggak boleh menggunting kukunya, enggak boleh berburu dan sebagainya. Ketika tahallul sudah selesai keluar dari ihram dan yang tadi tidak boleh sudah jadi boleh. Tetapi ada lambangnya. Apa maknanya lambang? Ada ungkapan, aku sudah keluar dari ihram dengan apa? Dengan menggunting rambutnya. Aku sudah keluar dari ihram. Gunting rambutnya. Ibadah atau bukan ibadah? Mencukur di hari-hari lain bukan ibadah. Tetapi ketika ihram sampai pada batas tahallul, sengaja menggunting rambutnya, mencukur rambutnya, maka itu barakallahu fikum ibadah. Tahallul. Demikian pula makan biasa, minum biasa. Tapi ketika engkau sampai terbenam matahari dalam keadaan berpuasa, maka ketika engkau makan dan minum, itu adalah ikrar pembatalan. Aku berakhir dari ibadah puasa. Ya Allah, aku berakhir dari ibadah puasa. Bismillah, makan. Barakallahu fikum. Berarti sama dengan apa? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Apakah boleh seorang yang sholat berbicara pada manusia? Tidak boleh. Tapi setelah selesai sholat, boleh. Dilambangkan dengan apa? Dengan assalamualaikum. Semoga selamat atas kalian semua. Semoga selamat atas kalian semua. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, perbedaan antara dikir kepada Allah dan pembicaraan manusia adalah domir. Domir kaf tadi itu. Assalamualaikum adakum, maka sudah pembicaraan antar manusia. Kalau masih kalimatnya, alhamdulillah, Allahumma antas salam, itu masih walaupun ada salamnya, masih belum ada dhamir pada manusia, masih bukan kalamun nas. Alhamdulillah, ada yang bersin. Alhamdulillah. Kamu ucapkan yang haramukallah, enggak boleh. Alhamdulillah boleh. Karena alhamdulillah tidak ada dhamir. kecuali pujian pada Allah, sama dengan Al-Fatihah Alhamdulillah. Tapi ketika yarhamuka, semoga Allah merahmatimu, jangan, enggak boleh. Tapi setelah selesai salat, maka semuanya jadi boleh. Dimulai dengan apa? Dengan pembatalan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Demikian pula iftar barakallahu fikum, itu adalah akhir dari ibadah puasa. Maka makan dan minum kalian adalah dalam rangka ta'atan lillah, dalam rangka sebagai tamtsilan li amrillah wa tahqiqan li ta'ah wa tamyizan. Apa yang keempat? I'ta linnafsi haqqaha, memberikan haknya badan. Sudah selesai puasa masih tidak mau makan, masih enggak mau minum, maka badan terlantar, terlalaikan, tidak diberi haknya. Padahal badan harus diberi haknya. Ma huwa haqqu al-badan? I'ta muta'il hayah, pemberian sarana-sarana kehidupan, makan, minum, dan lain-lainnya. Sebagaimana ketika ada seorang yang khumul, tahu khumul? Khamil, enggak ngurus diri, enggak pedulikan dirinya sendiri. Bahkan enggak mempedulikan istrinya juga. Sehingga istrinya terlantar juga. Ditanya, ada apa denganmu? Suamiku sudah tidak butuh lagi pada aku. Dia tidak memikirkan dirinya sendiri, apalagi memikirkan orang lain. Dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Kata Nabi, inna li jasadika alaika haq, wa inna li ahlika alaika haq. Dimulai dengan hak Allah SWT. Inna lillahi alaika haq. Sesungguhnya engkau memiliki kewajiban terhadap Allah SWT. Ini ada hak Allah yang harus kamu tunaikan. Ada hak dari badanmu yang harus kamu tunaikan. Ada hak pada istrimu yang harus kamu tunaikan. Ada hak atas anak-anakmu yang harus kamu tunaikan. Sampai diakhiri dengan kalimat, fa'a'ti kulladhi haqqin haqqah. Berikanlah masing-masing yang memiliki hak, berikan hak-haknya. Maka badan pun harus diberikan haknya. I'ta haqqun nafas min muta'il haya. Ma yukhad minal hadith, apa yang diambil dari hadith? Istafada min hadal hadithi fawaid, minha istihbabu ta'jilil futur idza tahaqqaqa ghurubus syams. Dianjurkan ta'jilil fitr jika telah terwujud ghurubus syams. Beliau rahimahullah Syekh Abdullah Al-Basam masih tetap kalimatnya istihbab, sifat istihbab. Artinya kalau terlambat sedikit tidak dosa, karena istihbab. Tetapi aqul, saya katakan, kalau menyengaja, maka jadi bid'ah. Saya tidak mau berbuka kecuali kalau sudah sejam setelah maghrib. Itu jadi bid'ah. Kalau sudah direncanakan, disengaja dan sebagainya. Sehingga yukul istihbab maknanya adalah, kalaupun terlambat sedikit, maka itu tidak sampai kepada dosa. Barakallahu fikum. Bukan yang amdan, sehingga membuat syariat baru, paling sedikit jadi bid'ah. Bisa lebih dari itu. Apa yang lebih dari itu? Yang lebih dari bid'ah. Naam. Terkena ayat Allah Ta'ala. Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad-din malam ya'zan bihillah. Apakah mereka punya Tuhan-Tuhan lain yang membuat syariat sendiri, apa yang Allah tidak izinkan? Ini bikin syariat baru, itu berarti menganggap ada Tuhan lain yang membuat syariat. Maka puasa mutih, puasa mati geni, puasa apalagi, itu semuanya adalah paling sedikit bid'ah, bisa jatuh ke dalam kesyirikan. Kalau dia mengada-ngada dalam agama, bid'ah. Kalau dia berkata ibadah saya bukan untuk Allah kok, ini untuk syarat saja, saya persembahkan pada jin, yaitu syirik namanya. Ibadah untuk selain Allah apa namanya? Syirik. Barakallahu fikum. Yang kedua, annahu la budda min wujud iqbalil lail alladhi yuqarinuhu idbaran nahar lil iftar. Bahwasanya harus adanya malam yang datang dan diiringi siang yang pergi untuk berbuka. Kalau datang malam, tapi gak ada siang yang pergi, mungkin gak? Gak mungkin? Baik, gak mungkin. Kalau separuh-separuh, itu dimaksud. Barakallahu fikum. Sekarang di sini gelap. Mengapa? Karena matahari sudah mulai terbenam di sini. Tapi sini masih terang. Masini. Ini yang dimaksud oleh Nabi SAW. Idza ja'a al-lailu min hauna, kegelapan sudah mulai tampak dari sini. Sedangkan siang sudah mulai pergi dari sini. Sudah di ujung sana. Kamu lihat ke sana terang. Kamu lihat sini sudah mulai gelap. Itu maghrib namanya. Baik. Kalau gelap semuanya, imma itu malam, berarti kamu sudah terlambat, maghribnya sudah lewat, atau itu masih siang, gerhana matahari. Hah? Iya kan gelap kan? Gelap semuanya. Pernah ngalamin gerhana matahari total? Gelap. Apakah orang yang berpuasa, berbuka saat itu? Tidak. Mengapa? Semuanya gelap. Tetapi Nabi menyatakan akbala al-lail wa adbara an-nahar. Harus dua-duanya. Itu faedah nomor dua. Labudda min wujudi iqbalil lail alladhi yuqarinuhu, yang diiringi idbaran nahar, datangnya kegelapan yang diiringi dengan perginya siang untuk iftar. Fa inna mujarrad adh-dhulmah min qibal al-mashriq ma'a wujud asy-syamsi laysa ma'nahu iqbal al-lail. Demikian pula kalau hanya gelap tetapi di sana di masyriq masih ada matahari, laysa ma'nahu iqbal al-lail, maka itu bukan datangnya malam. Atau gelap semua dalam keadaan matahari tertutup oleh bulan, itu juga bukan waktu iftar. Fa inna iqbal al-lail haqiqatan muqarin li idbarin nahari fahuma mutalaziman. Maka yang namanya datangnya malam pasti diiringi dengan perginya siang. Dari sini kegelapan datang, dari sini mulai keterangan datang. Hati-hati, bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kalau keterangan lain lagi mananya kan. Kalau sudah kegelapan datang dari sini dan terang sudah di ujung sana. Nah. Sudah di ujung sana. Malam gelap sudah sampai sini. Maka ini yang disebut dengan terbenam. Ma'a dihab qursatul lail. Qursatul syams. Bersama hilangnya bola matahari. Sebab bola matahari lenyap, itu cahaya masih ada. Tetapi cahayanya, barakallahu fikum, di bawah sana menuju ke atas. Karena dia turun. Kalau dari bawah menuju ke atas, biasanya warnanya merah. Baik. Namanya syafaq al-ahmar. Itu juga ciri-ciri maghrib. Berarti ada berapa ciri-ciri maghrib? Yang paling jelas, bola matahari terbenam. Kedua, iqbalu al-laili min hahuna wa idbarun nahar min hahuna. Yang ketiga, asy-syafaq al-ahmar. Ats-tsalitsah qawluhu faqad aftara sha'im yahtamil ma'nayayn. Wa kalimat yatanawal muftar faqad aftara, dia telah berbuka, itu mengandung kemungkinan dua makna. Ihtimal itu kemungkinan. Yahtamil makna ya. Pertama, imma annahu aftara hukman bidukul iftar walau lam yatanawal muftiran. Bisa jadi maknanya adalah orang yang berpuasa telah berbuka secara hukum telah berbuka secara hukum dengan masuknya waktu iftar, walaupun belum memakan apapun yang membatalkan. Walaupun belum memakan apapun yang membatalkan. Wa yakunul hasd ala ta'jilil futur fi ba'd al ahadits ma'nahu al hasd ala fi'l al iftar hissan liwafiq al ma'na syar'i. Dengan ini, maka anjuran untuk menyegerakan berbuka dalam beberapa hadis-hadis maknanya adalah anjuran untuk mengerjakan pembatal puasa yang hissi, bukan yang hukum, bukan hukman tapi hissan. Apa terjemahannya? Yang real. Paham real? Yang nyata, betul-betul ada pembatal. Liwafiq makna syar'i, agar mencocoki makna syar'i. Kalau sudah terbenam matahari, malam sudah datang dari sini, siang sudah pergi ke sana, maka telah aftara. Apa makna telah aftara? Telah masuk waktu iftar, berarti hukman. Hukman telah masuk waktu hukman. Aftara hukman, dia sudah muftir. Hukman, secara hukum dia sudah tidak puasa lagi saat itu. Tetapi ketika ada perintah dari Nabi bahwasanya umat ini mazal akan terus baik, ma'ajjalul fitra, selama mereka menyegerakan fitr, maka maksudnya bukan yang ini. Kalau ini otomatis, begitu terbenam, secara hukum semua sudah berbuka. Tetapi yang dimaksud yang secara real, yaitu hissan. Yang secara betul-betul makan sesuatu pembatal. Atau saya ralat, bukan makan sesuatu, mengerjakan sesuatu yang membatalkan. Apa saja sesuatu yang membatalkan? Bisa makan? Bisa minum? Bisa? Cima. Sahabat yang mulia radhiyallahu ta'ala anhu, ketika datang maghrib, dia langsung datangi istrinya. Diriwayatkan sahih asar. Artinya boleh membatalkan dengan semua pembatal. Boleh membatalkan dengan semua pembatal-pembatal puasa. Kemungkinan pertama demikian. Wa ihtimalu tsani, kemungkinan yang kedua, wa imma an yakuna dakhala waqtal iftari kama taqulu anjada. Bisa jadi aftara memiliki makna lain yang kedua, yaitu masuk waktu iftar. Kalimat aftara sa'im. Aftara sa'im. Imma maknanya aftara hukman, wa imma dakhala fi waqtin. Fi waqtihi. Naam. Salah. Dakhala fi waqtil iftar. Dan itu sesuai dengan kaedah sharaf. Sesuai dengan kaedah sharaf. Aftara dakhala waqtil iftar. Seperti anjada masuk ke najd. Apa lagi? Hah? A'rasa. A'rafa. Apa? A'raqa, yani masuk Iraq, begitu. Qala anjada liman dakhala Najd wa athama idza dakhala tihama. Wa yakunu, kalau masuk ke sesuatu disebut dengan wazan af'ala, dan itu biasanya yang bisa adalah yang tentunya mutasarrif. Kalau Jakarta susah karena enggak ada mutasarrif. Kalau Jakarta, apa maksud Jakarta? Anjak. Tidak bisa. Susah. Qad syarbona. Masuk syarbon. Tidak bisa juga. Garu mutasarrif. Barakallahu fikum. Tetapi yang dimaksud adalah seperti tihamah atau najd yang dari bahasa Arab biasanya disebut dengan kalimat anjada. Aidakala najdan. Atau athama idakala tihamah. ويكون الحث على تعجيل الفطر على بابه وهذا اولى Maka makna al-hathu anjuran untuk menyegerakan berbuka sesuai dengan babnya. Wa hadza aula, dan itu lebih utama makna kedua ini, makna dakhala waqtul iftar. Wa yu'ayyiduhu riwayat al-Bukhari, karena lebih didukung lagi dengan riwayat Bukhari disebutkan faqad halla al-iftar. Apa halla al-iftar? Masuk waktu iftar. Halla menempati, sehingga dikatakan qad halla mahalla kada, halla mahalla kada, sadda masadda al-khabar. Naam, halla mahalla al-khabar. Tayib, idzan ayyuhum ar-rajih min al-ihtimalain? Mana yang rajih dari dua kemungkinan? Aftara bimana aftara hukman, atau aftara bimana dakhla waqt al-iftar? Dakhla waqt al-iftar. Lagian kalau diterjemahkan dengan aftara bermakna berbuka fi'lan, yang enggak nyambung. Bagaimana Nabi menyatakan bahwasanya kalau sudah matahari terbenam, malam sudah datang dari sana, siang sudah pergi dari sini, maka mereka sudah berbuka. Sudah selesai berbuka? Kan aftara kalau diterjemahkan dengan fi'il maknanya telah berbuka. Tidak demikian. Bisa bermakna telah berbuka artinya telah dia ini berbuka secara hukum, sudah tidak lagi puasa. Kedua, maknanya dakhala waqtul iftar, dan itu lebih utama. Mengapa? Karena yang sedang diajarkan oleh Nabi adalah al-waqt. Yang sedang diajari adalah waktunya berbuka itu kapan. Maka sudah masuk waktu berbuka. Yang keempat, yanbaghi 'ala hadainil ma'nayaini hukmul wisal. Yanbani 'ala hadainil ma'nayaini hukmul wisal. Dari sini dibangun, yanbani dari kata bina, membangun di atasnya, dari dua makna tadi, haramnya wisal. Dibangun di atasnya hukmul wisal. Apa itu hukmul wisal? Wisal menyambung puasa. Tidak pakai berbuka, langsung disambung pada hari esoknya. Fa'in qulna makna faqad aftara sa'im. Kalau maknanya faqad aftara sa'im adalah aftara hukman, secara hukum dia sudah berbuka, fal wisalu batil, maka puasa wisal batil. Karena secara hukum dengan terbenamnya matahari sudah berbuka orang puasa. Li'annahu la yumkin, berarti tidak mungkin disambung. Puasa wisal kan puasa nyambung. Padahal hadis ini berkata kalau sudah terbenam matahari aftara sa'im, orang yang berpuasa sudah batal puasanya secara hukum. Wa in qulna ma'nahu faqad dakhala waqtal iftar. Kalau kami katakan makna yang kedua, bahwa jika terbenam matahari berarti sudah datang waktu iftar, fayukrah ma'aktiranihi bin nahi anil wisal, maka tidak disukai karena menyelisihi larangan Nabi SAW, maka ini dilarang untuk berpuasa wisal. Sudah masuk waktu berbuka tapi gak mau berbuka, itu yukrah atau yuhram. Barakallahu fiikum. Tayib, bukankah Rasulullah SAW sendiri pernah menyambung puasanya? Lastu kahayatikum, kata Nabi. Itu hadis berikutnya. Kalian buka. Hadis berikutnya. Hadis al-hadi wa tis'un. Yang tadi pendek kan? Jadi kalau dua hadis enggak apa-apa kan? Tayib labas. Tetap satu. Ini batas saja. Dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhu maqala naha Rasulullah sallam anil wisal. Nabi melarang dari wisal. Karena berkait, maka saya bacakan. Qalu ya Rasulullah innaka tuwasil. Nabi melarang wisal, tapi mereka berkata, ya Rasulullah, engkau sendiri menyambung puasamu. Qala inni lastu ka hayatikum, inni ut'amu wa usqa. Aku tidak seperti kalian. Aku diberi makan dan aku diberi minum. Naam. Fi riwayah, lastu ka hayatikum bittu yut'imuni rabbi wa yasqini. Aku bermalam dalam keadaan diberi makan oleh Allah dan diberi minum. Rawahu Abu Hurairah wa Aisyah wa Anas bin Malik radhiyallahu taala anhum ajma'in. Diriwayatkan dari beberapa sahabat. Abu Hurairah, Ummul Mukminin Aisyah, dan Anas bin Malik, semoga Allah meridai mereka semuanya. Wali Muslim an Abi Sa'id al-Khudri, bahkan dalam riwayat Muslim dari Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu, fa ayyukum arada an tuwasil falyuwasil ila sahar. Siapa di antara kalian yang ingin wisal, maka tuwasil ila sahar. Ini ada masalah. Dan masalahnya ada di footnote kalau yang cetakannya sama. Hadis Abi Sa'id al-Khudri itu min afrad al-Bukhari. Tapi wahim al-musannif. Musannif keliru mengatakan, menisbatkannya kepada Muslim. Kama nabbah alaihi Abdul Haq wal-Majd wal-Hafid. Wa hadith kullun min ibni Umar wa Abu Hurairah wa Aisyah, semuanya fis sahihaini. Semuanya dalam dua kitab sahih. Sedangkan yang terakhir itu adalah infarada bihi al-Bukhari rahimahullah.